Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Babun fil kafani. Al-hadith al-khamis wal-khamsun ba'd al-mi'ah. Hadith yang ke-155. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikafani dengan tiga helai kain, yamaniyah buatan Yaman, putih, suhuliyah nisbah juga kepada salah satu daerah tempat yang namanya Sahal, bukan Sahal. Kalau nama-nama kalian biasanya Sahal, tetapi di sini Sahal adalah ungkapan juga tentang jernih atau bersih. Kita lihat apa أثواب يمانية سحولية. قال أثواب يمانية نسجت في اليمن. Dia adalah yang nusijat, yang ditenun di Yaman. فنسبت إليه, maka dinisbatkan kepada Yaman. Bilang dengan kain-kain Yaman. Maftuhul ya fil afsah, difathahkan dia yang lebih sahih. Suhuliyah biydun naqiyah, putih bersih jernih. Wala takunu illa min qutun, dan ini selalu berkait dengan qutun. Kalau kita bilang putih pada benda lain, tidak bilang sahal, tidak bilang suhul. Dia nisbah kepada as-sahal. Imma ila al-bayad wal-naqa' wa imma ila al-qussar alladhi yubayyidhuha bighaslihi. Kaitannya dengan sahal bisa jadi kepada putihnya yang dinisbahkan kepada sahal, bisa jadi karena putih dan jernihnya, atau bisa jadi karena atau dinisbatkan kepada kusarnya, tukang celupnya. Siapa kusar? Alladhi yubayyiduha bighaslihi, yang biasa mencucinya atau mencelupnya dan mencucinya menjadi putih. Wallahu ta'ala a'lam. Karena di sana memang orang-orangnya rata-rata qusar, maka disebutkan ke sana. Wa ba'dhum ja'alaha nisbatan ila qaryatin fil Yaman. Sebagian mereka menisbatkan kepada qarya fil Yaman. Satu daerah, desa di Yaman. Mana yang benar? Bisa jadi dua-duanya. Karena as-sahal tadi nisbah kepada putih dan jernihnya, atau nisbah kepada para tukang celupnya. Sedangkan daerah yang disebut dengan Sahal, Qaryatun fil Yaman, adalah daerahnya mereka. Yang kebagian besar penduduknya bekerjanya seperti itu. Ala kulli hal, yang kita bahas adalah tiga kain yang dipakai untuk mengkafani Rasulullah SAW adalah kain yang ditenun di Yaman berwarna putih jernih. Laisa fiha qamisun, tidak memakai gamis, kumsan, wala imamah, tidak pula memakai imamah, hanya tiga lembar kain tersebut. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, sutratul mayyit a'zam min sutratil hayy wa aula bil inayah, atau kita baca dengan kasrah si, sitrah al-mayyit a'zam min sitratil hayy wa aula bil inayah. Masalah menutupi mayyit itu lebih penting daripada menutupi orang hidup. Aula bil inayah, maka lebih utama untuk diperhatikan. Walida fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adraja fi thalathal lifaf bidun. Oleh karena itu, Nabi SAW digulung dengan tiga kain atau tiga lapis kain putih. Walam yaj'al lahu qamisun wala imamah. Tidak ada padanya qamis, tidak pula imamah. Tayib. Ikhwan ibn a'azakumullah. Pertanyaannya, kenapa sitratul mayyit a'zam? Hah? Barakallahu fikum. Imma ila kaunihi mayyit fala yastati an yastur nafsah. Pertama, keadaannya mayyit, maka tidak mungkin dia bisa menutup dirinya sendiri dan tidak bisa menjaga. Kalau kamu bisa menjaga diri, pasti akan kamu tutupi kalau tersingkap atau terbuka. Tapi kalau mayit, sudah tidak peduli. Kalau tersingkap, akan ya diam saja. Sehingga yang hidup harus memperhatikan, lebih memperhatikan yang mati ini dalam menutupi auratnya. Yang kedua, tentunya aurat mayit lebih tinggi daripada aurat orang hidup. Mengapa lebih tinggi? Yang namanya aurat itu menutupi sesuatu yang tidak pantas dilihat. Sesuatu yang tidak pantas dilihat. Dan mayit lebih tidak pantas dilihat seluruh tubuhnya. Oleh saya katakan, karena sudah terlihat berbeda dengan orang hidup. Orang tidak suka melihatnya dan aib kalau terlihat. Tidak perlu dirincikan. Nah, bagaimana kamu kalau lihat mayit? Barakallahu fikum. Badannya pucat kekuning-kuningan. Gak usah dilanjutkan. Daripada kamu nanti terbayang-bayang terus. Ala kulli hal, lebih mayit itu tidak pantas dilihat semuanya. Maka auratnya atau nilai auratnya lebih tinggi dan lebih harus ditutupi. Sehingga tidak cukup satu lembar. Kamu saja sudah dua, satu gamis ini dalam masih ada kaos. Sedangkan mayit tiga dan bisa lebih. Nanti akan dibahas insyaallah. Pertanyaannya karena itu, hikmahnya adalah karena auratul mayit atau sitratul mayit a'zam min sitratul hayy wa aula bil inayah, maka lebih diperhatikan. Oleh karena itu dikafani dengan tiga lembar kain atau tiga lapis kain. Ma yukhad min al hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadha min hadzal hadis awalan berita takfin an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ay kufina an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi thalathati athwabin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga lapis kain putih. Laisa ma'aha qamis, tidak memakai qamis. Wala imamah, tidak memakai imamah. Qala An-Nawawi rahimahullah, ma'nahu lam yukaffan fi qamisin wala imamah. Yani tidak dikafani dengan qamis, tidak dikafani dengan imamah. Innama kufina fi thalathati athwabin. Innama kufina fi thalathati athwabin ghairiha wa lam yakun ma'a thalathati syai', artinya tidak dikafani dengan tiga tadi selainnya. dan tidak ada bersama tiga lembar tadi selainnya. Hakadha fassarahu Asy-Syafi'i rahimahullah. Thalithan, thaniyan. Istafadna aydan min hadzal hadis istihbabul bayd wan nadhafa fil kafan. Dianjurkan, disunnahkan untuk memakai kain yang berwarna putih. Wan nadhafa, dan bersih dalam mengkafani. Sebagaimana ketika hidup juga Rasulullah SAW senang kamis yang berwarna putih. Ahabbut thiyab, pakaian yang paling disukai al-qumsan. Sedangkan warnanya yang paling sukai adalah putih, bayda. Tsalitsan. Istafadna min hadzal haditsi anna hadzihi al-hal hiya akmal hal li takfinil mayyit. Ketahuilah bahwa keadaan tersebut yang diriwayatkan Nabi SAW dikafani seperti itu, maka itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, tentunya menentukan bagi nabinya, rasulnya, kecintaannya, khalilnya, Allah akan pilihkan dan Allah akan takdirkan yang terbaik. Sebab ada yang berkata, itu kan bukan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat. Kalau saya akan mengkafani Nabi dengan 10 lembar. Gimana? Jawabannya dengan dua jawaban. Jawaban pertama, pilihan kamu dengan pilihan para sahabat lebih afdal pilihan para sahabat. Karena mereka khaira ummatin ukhrajat linnas dan khairan nas qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Jawaban kedua, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan untuk Rasulullah SAW, maka Allah akan takdirkan yang terbaik. Allah akan takdirkan yang terbaik untuk nabinya dan Rasulullah SAW. Sehingga faedah ketiga ya, anna hadhil hal hiya akmal hal li takfinil mayyit. Keadaan ini adalah keadaan yang terbaik dalam mengkafani mayyit. Lianna Allah taala hada ashhaba nabiyhi. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para sahabat nabinya untuk mengkafani dengan yang terbaik. Ila akmaliha. Allah memberikan hidayah pada para sahabat nabi tadi kepada yang sebaik-baik keadaan, yang yuriduha, yang Allah kehendaki. Sebaik-baik keadaan yang Allah kehendaki. Lahu, untuk beliau, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama arafu dzalika min sunnatihi aidan. Dan sebagaimana mereka para sahabat terbimbing, arafu, mereka kenal min sunnatihi, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Rabi'an atau rabi'ah idza qulna al faidah al rabi'ah. Wa fi jawaz al ziyadah fil kafani. Padanya ada pembolehan, ada faedah bolehnya menambah dalam mengkafani. Ala lifafatil wahidah, berarti boleh lebih dari satu. Itu dilapis tiga, berarti boleh lebih dari satu. Dan sebaliknya, berarti boleh satu. Walau wujida min yu'aridu fi dhalika min waritin aw gharimin. Yajuzu ziyadah fil kafani ala lifafatil wahidah walau wujida man yu'arid fi dhalik. Walaupun didapati orang yang menentangnya. Imma min warisin, bisa jadi dari ahli warisnya. Jangan. Atau gharim, orang yang memiliki piutang. Bukan memiliki utang, memiliki piutang. Saya ini masih punya piutang sama dia. Utang dua lembar kain. Bukannya bayar, malah dirangkap-rangkap sampai tiga misalnya. Tidak ada syar'inya bahwa kalau masih punya utang enggak boleh dilapis tiga, satu aja, yang duanya untuk bayar utang, enggak ada. Barakallahu fikum. Tetap tidak mengapa untuk dilapis tiga, sedangkan urusan hutangnya dengan ahli warisnya. Mengapa? karena Rasulullah SAW di apa namanya di kafani dengan tiga helai kain dalam keadaan baju besi beliau masih digadaikan, belum dilunasi. Ikhwani fillah na'azakumullah. Empat faedah ini di antaranya. Masih ada lagi faedah-faedah lain tentunya yang sangat banyak, karena ucapan Rasulullah SAW selalu dalam keadaan bagus atau dalam keadaan lengkap, dan hadis-hadis yang diucapkan oleh para sahabat demikian juga. Sehingga di kafaninya Rasulullah SAW dengan tiga helai kain memiliki banyak faedah, di antaranya empat ini. Ada faedah lain? Hirsus sahabah misalnya. Kesungguh-sungguhan sahabat dalam memperhatikan jenazah Rasulullah SAW. Sehingga tidak begitu saja diikat dengan satu terus selesai. Tidak pula seperti na'udzubillah kasusnya Khomeini di Iran. Dikafani dengan satu kain. Kemudian di jalan banyak yang ingin mengambil kain tersebut untuk tabarruk. Sedikit, sedikit, sedikit. Sampai diseret sana sini, akhirnya terbongkar dalam keadaan telanjang. Itu mereka tidak menghormati Khomeini. Tapi lihat para sahabat bagaimana menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Ada faedah lain? Masa cuma lima? Ila khamsin akrab. Kepada 50 lebih dekat daripada pada 5 faedah. Taib antum tabhathun an hadhil fawaid. Intahaina. Indarsina. Ada pertanyaan? Apa itu? Faedah. Baik, kita ungkap sedikit. Al-mustahab fi kafani rajul an yakuna thalatha lafa'if. Yang dianjurkan bagi laki-laki adalah tiga lembar. Wal mar'ah fi khamsati athwabin. Dengan perempuan dengan 5 lembar. Cuma berbeda dengan mengkafani laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Demikian pendapat para ulama. Pertama, izarun wa khimarun wa qamisun wa laffafataini. Pertama, disarungkan. Baik. Yang kedua, dikerudungi sebagai kerudungnya. Yang ketiga, komis. Atau komis dulu baru kerudung. Baik. Setelah itu baru lembaran kafan 2 lembar. Gambar lingkaran aja jadi fitnah, apalagi ada gambarnya. Enam, kembali kepada kitab. Wal wajib an yastur jami' badanil mayyit. Adapun yang wajibnya adalah pokoknya tertutup seluruh tubuh mayyit. Jadi kalau akhwat agak bingung ini gimana, harus ini dulu, harus itu, karena ada pendapat harus satunya buat dirak. Dirak itu melilitkan dadanya. Dililitkan di dadanya. Kemudian yang ini kok beda. Yang wajib kalau tertutup seluruh tubuhnya dengan bagus, dengan tidak membentuk, dengan tidak tipis dan sebagainya, itu sudah cukup. Itu yang wajib. Barakallahu fikum. Tetapi mustahab dianjurkan untuk 5 kain tadi atau 5 saub, izarun wa khimarun wa qamisun wa laffafatain. Allahu ta'ala alam.